matahari tak bersinar lagi. Hatiku untukmu hanyalah untukmu ku serahkan, ku dambakan dirimu dewiku permata. Setiap waktu bagai embun pagi hari, bunga-bunga segar lagi berkembang halaman hati. Hari bahagia menanti. Setiap waktu bagai